Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca ithafu ahli iman biturus syahri ramadhan, maka ada keterangan dari mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyah yang ingin saya bacakan berkenaan dengan pengertian tahajud. Maka dalam bahasa Arab, tahajud diambil dari kata-kata hujudun, ya, masdarnya adalah hujudun, dan hujud ini memiliki dua makna, bisa maknanya tidur, dan bisa maknanya begadang, tidak tidur. Maka hujud itu bagian dari kata dalam bahasa Arab yang disebut addad. Satu kata yang punya dua makna, yang maknanya bertentangan. Yang maknanya itu berkebalikan. Sebagaimana ishtara itu bisa membeli dan bisa menjual. Ba'a itu bisa membeli dan bisa menjual. Hakun bisa artinya hak dan bisa artinya kewajiban. Maka hujud itu bisa artinya tidur dan bisa artinya tidak tidur, begadang, tidak tidur. Sedangkan tahajjada, nanti kemudian ada tahajjud. Tahajjada maknanya adalah azalan nauma bitakalluf, menghilangkan tidur dan kantuk dengan memaksakan diri untuk hilangnya tidur dan kantuk. Sedangkan dalam istilah atau secara syariat, tahajud maknanya adalah salatut tatawu' fil laili ba'dan naumi. Ya, salat malam adalah salat tatawu', salat sunnah di malam hari setelah tidur. Maka salat malam yang disebut tahajud itu disyaratkan harus setelah tidur. Karena tahajjada artinya menghilangkan kantuk dan bersusah payah, takalluf untuk menghilangkan kantuk dan tidur. Dan tahajud ingda jumhuril fuqaha, menurut mayoritas ulama fikih, salat tatawwu' fil laili ba'da naumi fi ayyi lailatin minal layalil 'ami. Adalah salat tatawwu' salat sunnah fil lail, di waktu malam, ba'da naum setelah tertidur, fi ayyi lailatin minal layali al-ami, di malam apapun dari malam-malam sepanjang tahun, boleh jadi Ramadan dan boleh jadi setelah Ramadan, yang penting ba'da naum, untuk disebut tahajud. Sehingga beda salat tahajud dengan salat tarawih. Kalau salat tarawih tidak disyaratkan ba'da naum, dan salat tarawih itu hanya di malam-malam Ramadan. Kalau tahajud disyaratkan ba'da naum dan disyaratkan dan waktunya longgar di setiap malam sepanjang tahun. Kemudian kita lanjutkan dengan ithaf ahli iman biturus syahri Ramadan. Nam qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa hadhi ba'du ajwabi ulama'in Najd. Berikut ini adalah beberapa jawaban ulama Najd dan yang lainnya tentang jumlah rakaat salat tarawih dan tahajud di 10 hari yang terakhir. Demikian juga doa khatam Al-Quran dan kunut. Nangkuluha yang kami kutip bi munasabah dikarenakan situasi bahasanya sebagian orang hasala minhum terjadi pada mereka ba'dul khalal, beberapa kekeliruan dalam masalah ini, dan sebagian orang mengingkari doa kunut dan doa khatam Al-Quran di sholat tarawih. Maka yang pertama tentang adat rakaat tarawih, bilangan atau jumlah rakaat sholat tarawih. Maka Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala ditanya tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Maka jawaban beliau, alladhi ustuhibbu, yang aku sukai, artinya yang lebih afdal menurutku, antakuna isrina rakaatan. Sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Maka kalau ajaran asli dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menganjurkan agar sholat tarawih itu 20 rakaat. Demikian juga jawaban ibnuhu, anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad ibn Abdul Wahab. Beliau katakan pendapat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ana tarawih, bahasanya salat tarawih itu 20 rakaat. Wa ala yang qus an hadzal adad, dan adalah tidak berkurang dari jumlah ini kecuali ditambahi panjangnya bacaan Al-Qur'annya. Bi qadar, sesuai dengan kadar jumlah rakaat yang dikurangi. Artinya berarti yang jadi tolak ukur itu waktunya. Nah, waktu kalau 20 rakaat dengan bacaan standar, oh, selesainya jam berapa? Nah, maka ya, jumlah rakaat boleh dikurangi, namun bacaannya dipanjangkan sehingga hasil akhirnya ketemunya selesainya sama. Nah. Oleh karena itu praktek ulama salaf beda-beda dalam masalah menambah dan menguranginya. Dan Umar radhiyallahu anhu tatkala menyatukan manusia untuk bermakmum kepada Ubay ibn Ka'ab, shala bihim 20 rak'atan. Maka Ubay ibn Ka'ab salat bersama mereka sebanyak 20 rakaat. Kemudian Syekh Abdullah Abu Butain mengatakan adapun salat tarawih kurang dari 20 rakaat, fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Para sahabat radhiyallahu anhum di antara mereka ada yang kurang dan ada yang kurang dari 20 dan ada yang lebih. Kata beliau, wal haddul mahdudu, dan batasan yang kaku, yang pasti, yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, lana so'aliha, lana so'alihi minasyari. Sahihun. Tidak ada nas sahih dari syariat yang memberikan patokan baku. Harus angka tertentu. Ya, maka ini jadi satu hal yang menarik. Ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri 20 rakaat. Kenapa kemudian dakwah salafiyah yang masuk ke negeri kita kok jadi penggemar 11 rakaat? Maka wallahu ta'ala a'lam, disebabkan karena buku yang banyak beredar di awal-awal perkembangan dakwah adalah bukunya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. yang beliau kaku dalam masalah ini. Yang beliau kaku dalam masalah ini. Itu yang jadi bahan bacaan para pendakwah tauhid di negeri ini di awal-awal perkembangannya. Yang dipakai rujukan, yang dijadikan buku bacaan, yang buku pegangan, ya, karyanya Al-Albani. Sehingga mengatakan harus 11, lebih dari itu bid'ah. Ditambah kemudian background para pembawa dakwah itu rata-rata sebelum belajar, mereka sudah jadi penggemar 11. Sehingga klop, kemudian ketemu bukunya Sa'al Albani, maka sangat klop, sehingga itu yang lebih tersebar. Padahal ajarannya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab itu 20 rakaat. Tarawih itu 20 rakaat. Sehingga ini bisa kita katakan ini di antara boleh jadi bisa untuk bahan tambahan Profesor Mustafa Ali Ya'qub untuk bukunya titik temu. Antara dua aliran, itu salah satunya salat tarawih. Dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab 20 rakaat. Ya, kemudian kaifiyatus salati fil asril awakhir, tata cara salat di 10 hari yang terakhir. Wa qala aidan, qala yang dekat nampaknya adalah Sa'ab Abdullah. Beliau juga mengatakan masalatun masalah tentang jawaban perkara yang diingkari oleh sebagian orang. Tentang orang-orang yang sholat di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan lebih banyak daripada kebiasaannya di 20 hari yang pertama. Maka sebab pengingkaran mereka tersebut karena ghalabatul adah. Karena dominasi budaya, dominasi kebiasaan ditambah dominasi kebodohan terhadap sunnah dan praktek para sahabat tabi'in dan para a'immatul Islam. Fanakul, maka kami katakan, terdapat banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bitarhib yang memotivasi untuk melakukan qiyam Ramadan dan mendorong untuk melakukan qiyam Ramadan dan menegaskannya dan menguatkannya di 10 hari yang terakhir. Sebagaimana dalam riwayat yang diriatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk melakukan qiyam Ramadan tanpa memerintahkan mereka dengan pasti. Fayaqul, Nabi katakan, siapa yang qiyam Ramadan, salat di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Barang siapa yang melaksanakan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Wa fi sunan, dalam riwayat dalam kitab-kitab sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Allah wajibkan atas kalian puasa Ramadan dan aku anjurkan, aku sunahkan untuk kalian qiyam Ramadan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah tiba al-ashr, 10 hari yang terakhir dari Ramadan, beliau bangunkan keluarganya, beliau hidupkan malamnya, yaitu beliau begadang di mayoritas malamnya, atau sesoleh Fauzan menyebutkan satu riwayat, beliau sama sekali tidak tidur di 10 malam terakhir Ramadan. Wa'aykadu ahlau, dan beliau bangunkan keluarganya, dan beliau ikat al-mi'zara, beliau ikat sarungnya. Tentang diikatnya sarung ini ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama mengatakan artinya adalah beliau tidak mengumpuli istri selama 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan karena sibuk dengan ibadah. Dan yang kedua mengatakan maknanya adalah jadwal istihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat di malam hari di bulan Ramadan secara berjamaah di awal bulan, demikian juga di al-Asri di 10 malam terakhir. Dalam Sahih Muslim dari Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu fi Ramadan, salat di bulan Ramadan dan aku berdiri di sampingnya. Lalu datanglah orang yang kedua, makmum yang kedua, faqama aidan, maka dia pun berdiri bermakmum dengan Nabi sehingga jadilah kami rahton, sekelompok orang kurang lebih 10 orang. Falamma ahasa, maka tatkala Nabi telah merasa kalau kami berada di belakang beliau, maka beliau pun menyingkat sholatnya, ya tajawas fi sholati. Kemudian beliau masuk ke rumahnya, lalu Nabi mengerjakan sholat yang beliau tidak kerjakan bersama kami. Kutanyakan kepada Nabi ketika pagi tiba, Anda mengetahui keadaan kami semalam wahai Rasul? Maka Nabi katakan, iya. Dzalika, hal itulah yang mendorong aku untuk melakukan apa yang aku lakukan. Dan dari Aisyah, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW salat di masjid, maka sejumlah orang yang banyak bermakmum dengan Nabi. Kemudian Nabi salat di malam selanjutnya dan tambah banyak, dan orang-orang kumpul pada malam yang ketiga, ternyata Nabi tidak keluar dari rumahnya. Falamma asbatat kala pagi, Nabi mengatakan, sungguh aku mengetahui perbuatan kalian dan tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar rumah untuk menemui kalian kecuali kekhawatiran kalau sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian. Wadhalika fi Ramadan, dan ini adalah kejadian di bulan Ramadan. Diatkan oleh keduanya, Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dalam kitab sunan dari Abu Dzar yang nama aslinya adalah Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yakum bina, maka Nabi tidaklah salat mengimami kami, sholabina atau qoma bina, artinya jadi imam, hatta baqiya, sehingga yang tersisa adalah 7 hari dari bulan Ramadan atau 7 malam dari bulan Ramadan. Faqoma bina, maka pada 7 malam yang tersisa, berarti apa? Malam 23. Iya, 7 malam yang tersisa, anggap saja malam 30 terakhirnya, berarti 7 malam tersisa, malam, betul, 23, iya. Malam 24? Malam 24. Hatta baqiya faqoma bina, maka di malam 24, 7 hari 7 malam yang tersisa, qoma bina, Nabi salat bersama kami, hatta dhahaba sulusul lail, dari awal malam sampai berlalulah sampai sepertiga malam. Berlalulah sepertiga malam yang pertama. Semalam yakun bina fisadisa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat bersama kami di 6 malam yang tersisa. Berarti malam 25 Nabi tidak salat bersama kami. Wa qama fil khamisah. Nabi salat bersama kami di 5 hari yang tersisa. 5 malam yang tersisa. Berarti malam 26. Malam 26. Hatta dhahaba syatrul lail. Nabi salat dari selesai salat isya sampai separuh malam. Dan yang dimaksud dengan separuh malam, maghrib sampai subuh dibagi 2. Sampai 11:30 kurang lebih. Maka Nabi salat dari awal malam sampai kurang lebih 11:30 malam. Fakulna, setelah selesai sampai kurang lebih 11:30 malam, separuh malam, kami katakan, para sahabat mengatakan kepada Nabi, protes, mengajukan protes bukan karena kelamaan, Padahal sudah sampai 11:30. Namun protes karena kurang lama. Dengan mengatakan lau nafaltana, seandainya engkau tambahkan kepada kami bibaqiyati lailatina, di sisa malam ini, bibaqiyati lailatina hadhihi, di sisa malam ini. Wahai Nabi, mau ditambah lagi? Nah, ini baru 11:30. Masa sudah selesai jam segini? Pagi sekali. Ini kok gasik sekali. Lihat bagaimanakah semangat sahabat dalam beribadah. Dijak qiyamul lail sampai 11:30 itu protes. Ini terlalu gasik, ini selesai di sini. Ini perlu tambah lagi 2 jam lagi. Itu baru kemudian pantas untuk selesai. Ini baru 11:30 Pak Nabi. Kok berhenti? Maka ini semangat ibadah yang hanya ada tinggal terdapat dalam tulisan. Yang sudah tidak lagi kita jumpai di alam nyata. Ada orang yang sholat qiyamul lail sejak jam 7 malam, sejak 19:00 sampai 23:30 kurang lebih, itu masih protes, kok sudah selesai, mbok tambah lagi, kurang panjang, kurang lama, protesnya karena kurang lama. Ini protesnya sahabat, beda dengan protesnya kita. Seandainya kita yang dijak sholat, itu protes berat itu. Itu kemudian protes berat, kenapa kelamaan? Jam segini kok baru selesai. Namun karena yang protes sahabat, beda protesnya. Wahai Nabi, baru jam segini kok baru selesai. Alangkah lebih baik ditambahi lagi. Ini semangat ibadah yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan di hari ini. Mereka punya semangat ibadah yang tak terbayangkan oleh manusia-manusia yang hidup di zaman ini. Ya, maka untuk manusia yang demikian semangat ibadahnya, maka tidak bisa kita bayangkan ada amal sholah yang kelewatan. Ada amal sholah, ada amal ibadah yang tidak mereka kerjakan. Itu satu hal yang tidak bisa kita bayangkan untuk orang-orang yang semacam ini semangat dan keadaannya. Akhirnya Nabi menghibur mereka. Nabi menghibur dengan mengatakan, siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, tercatat untuknya pahala semalam penuh. Ini hiburan untuk yang sholat tarawihnya itu sampai 11:30 malam. Bukan yang selesai di jam 8 malam. Kan? Ini untuk hiburan untuk yang selesai tarawihnya itu jam 11:30 malam. Dihibur, kamu enggak usah sedih. Meskipun kita sholat coba sampai di sini, dapat ganjaran seperti sampai subuh. Enggak usah sedih. Bukan untuk yang selesai sholat tarawihnya jam 20:00 atau 20:15 paling banter paling lama. Kalau demikian, kalau melihat sabab wurud hadis ini, meskipun ya al-ibrati bi ummi lafzi, menimbang bahasanya yang jadi tolak ukur kesimpulan itu adalah teks hadis yang bersifat umum, maka kita katakan yang selesai jam 8 juga masuk di sini. Meskipun ceritanya aslinya tidak demikian. Meskipun ceritanya sebenarnya aslinya tidak demikian. Tsumalam yakun bina hatta baqiya, tadi malam terakhir tadi apa? Malam 2 apa tadi? 6. Tsumalam yakun bina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat bersama kami hatta baqiya salatun min asyhar. Sampai bulan itu, bulan Ramadan, tinggal tersisa 3 hari. Berarti malam 28. Maka pada saat malam 28, sholabina fi thalitha. Maka Nabi sholat tarawih bersama kami, fi thalitha. Dan ini adalah sholat yang ketiga. Wada'a alahu wa nisa'ahu, Nabi panggil keluarganya dan istri-istrinya, wa qoma bina, dan Nabi sholat malam bersama kami, hatta khosyina. sehingga kami khawatir tidak mendapatkan al-falah. Ada yang bertanya kepada sahabat yang menceritakan riwayat ini, apa yang dimaksud al-falah? Kesempatan untuk makan sahur. Maka di malam berapa tadi? 28, Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail bersama para sahabat dari awal malam sampai jam 4 pagi. Sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi baru selesai. Sehingga para sahabat khawatir tidak ada kesempatan untuk bisa kesempatan untuk makan sahur. Karena waktunya tinggal mepet. Kalau yang belum masak, wah ini udah bahaya. Yang belum masak, bahaya. Kalau yang sudah masak, tinggal dimakan. Yang belum masak, bahaya. Maka kami khawatir tidak berkesempatan untuk makan sahur. Itu qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Nah, hadis ini dinilai oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad serta yang lainnya berhujjah dengan hadis ini. Dan berhujjah mengisyaratkan kalau beliau menilainya adalah hadis yang kuat. Maka Imam Ahmad berhujjah dengan hadis ini, Imam Ahmad dan yang lain berhujjah dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya mengerjakan salat tarawih berjamaah itu lebih afdal. Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan sabda Nabi, man qoma ma'ali imami, siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam selesai tercatat untuknya salat selama satu malam adalah motivasi untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan berjamaah bersama imam. Wadhalika dan hal tersebut awqadu lebih ditekankan min ayakuna sunatan mutlaqatan dari status sunnah mutlak. Wakana nasu yusallunaha jama'atin dan orang-orang mengerjakan salat qiyamul Ramadan dengan berjamaah di masjid Nabi, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaat, artinya terdapat banyak kelompok. Dalam satu masjid, terdapat banyak kelompok. Ada yang boleh jadi dua orang, ada yang boleh jadi bersamanya lima orang, sepuluh orang, dan seterusnya. Dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan para sahabat yang sholat berjamaah, bahkan jamaat, terdapat banyak jamaah di satu masjid, yaitu Masjid Nabawi, adalah juga termasuk sunnah. Karena di antara sunnah Nabi adalah sunnah takririyah. Intaha sekian kutipan perkataan Syekh Abdullah. Dan realita bahasanya, pernah di masa Nabi salat tarawih itu bukan hanya jamaah, namun jamaat itu dalil bolehnya dalam satu masjid terdapat beberapa jamaah. Ya, dalil bolehnya dalam satu masjid terdapat beberapa orang yang sholat berjamaah. Dengan catatan tentu tidak dan terdapat sisi negatif yang lain. Kalau terdapat sisi negatif untuk hal ini, karena misalnya masjidnya masjid yang luas, orang kemudian misalnya Masjidil Haram, orang datang masbuk berjamaah, boleh jadi sebelah sana ada jamaah juga, sebelah sana ada jamaah juga, kita di sini. Ya, kalau kemudian kita katakan tidak boleh ada beberapa jamaah, kasihan sekali ini. Karena di sana masih ada jamaah. Nah, muter ya, boleh jadi ketemu jamaah-jamaah yang masbuk. Dan hanya kalau masjidnya kecil. Dan hanya kalau masjidnya kecil atau kemudian di situ ada imam tetap, ya imam tetapnya itu tentu satu hal yang menyinggung perasaan imam. Kalau dia sedang sholat, kemudian ada satu kelompok musafir sholat di belakang. Apalagi ini jahar, ini juga jahar. Karena maka hal ini tidak boleh karena dharar, karena sisi negatif yang ada padanya. Karena masjidnya kecil, kemudian ada imam tetap, terdapat imam tetap dan ini akan melukai perasaan imam tetap. Namun seandainya tidak ada masalah, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa berdasarkan realita bahasanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat tarawih itu terdapat banyak jamaah. Ya, maka kita lihat di 10 hari yang terakhir salat malamnya Nabi dengan para sahabat itu luar biasa. Sampai setengah 12, sampai separuh malam, sampai kemudian waktu sahur. Maka semalaman mereka tidak tidur. Semalaman mereka tidak tidur. Falamma taqarra, maka ketika telah jelas bahasanya qiyam Ramadan dan menghidupkan 10 malam yang terakhir adalah satu hal yang sangat-sangat dianjurkan. Dan dengan berjamaah itu lebih afdal. Dan Nabi SAW tidaklah menentukan bilangan tertentu untuk salat malam. Alimna, maka kita mengetahui bahasanya tidak ada tauqid, tidak ada ketentuan baku dalam masalah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidaklah lebih dalam bulan Ramadan dan selain Ramadan dibandingkan tidak lebih dari 11 rakaat. Wa fi ba'di turki hadis Hudzaifah, di sebagian jalur hadis Hudzaifah yang menceritakan bahasanya Nabi SAW itu membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Terdapat penegasan bahasanya Nabi tidaklah sholat di malam itu kecuali cuma 2 rakaat saja. Wa anna dzalika fi Ramadan, dan yang dikasbawi, dan itu adalah kejadian di bulan Ramadan. Dan dilihatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum tentang sholat tarawih, anwa'un, berbagai macam model. Wakhtalafal ulama fil mukhtar minha. Dan para ulama berselisih pendapat tentang yang terbaik, model yang jumlah rakaat yang terbaik. Ma'a tajwizihim li fi'lil jami'. Meskipun mereka membolehkan melakukan semuanya. Maka perselisihan dalam masalah salat tarawih adalah perselisihan afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memilih 20 rakaat. Ma'ana Ahmad, padahal Imam Ahmad menegaskan tidaklah mengapa seandainya lebih dari 20 rakaat. Imam Ahmad mengatakan, ruya diriatkan dalam masalah ini alwanun, banyak warna. Walam yaqdi fihi bisyai, dan tidak ada satu hal yang pasti, yang baku dalam masalah ini sedikit pun. Abdullah ibn Imam Ahmad mengatakan, saya melihat ayahku mengerjakan salat di bulan Ramadan, mala yusa minat tarawih. Bilangan yang tidak terhitung dari salat tarawih. Salat tarawihnya, bilangannya tidak bisa dihitung. Sedangkan Imam Malik memilih menganjurkan agar salat tarawih itu 36 rakaat. Kalau dari Imam Malik, maka Imam Malik punya 3 kaul dalam masalah salat tarawih yang afdal. Yang pertama adalah 36 rakaat. Ini adalah kebiasaan penduduk Madinah sejak masa Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana pendapat jumhur, beliau menganjurkan 20 rakaat. Kemudian yang ketiga, beliau memilih 11 rakaat namun untuk dirinya sendiri. Yang beliau dalam praktek di rumahnya, Imam Malik salat tarawih sendiri di rumahnya, dan yang bilangan yang beliau pakai adalah 11 rakaat. Maka wallahu a'lam, 11 ini adalah 11 yang panjang. Dan Tirmidzi menceritakan di sebagian ulama ada yang memilih dan menganjurkan agar mengerjakan 41 rakaat. Dan itu plus witir. Qal, Tirmidzi mengatakan dia adalah pendapat penduduk Madinah. Wal amalu ala hadza, dan inilah yang dipraktekkan oleh penduduk Madinah. Wal amalu ala hadza, dan praktek adalah seperti ini menurut mereka di Madinah. Ishaq bin Ibrahim mengatakan, kami menganjurkan 41 rakaat. Ala marwiya an Ubay bin Ka'ab, dengan alasan athar dari Ubay ibn Ka'ab. Taqiyuddin Ibn Taimiyah mengatakan salat tarawih jika dikerjakan sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, ya, tiga imam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, maka ketika ulama ini memilih menganjurkan 20 rakaat. Sedangkan Imam Malik, mazhabnya Imam Malik di satu versi sittan wa thalathina, 36 rakaat. Di versi yang lain 13 atau 11 rakaat. Maka siapa yang melakukan ini semua, kata Ibnu Taimiyah, faqad ahsana, dia telah melakukan hal yang baik. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad, li adami tauqid, karena tidak ada hal yang pasti dan baku dalam masalah ini, dalam masalah bilangan tarawih. Oleh karena itu kesimpulan Ibnu Taimiyah, memperbanyak rakaat ataukah mensedikitkannya itu tergantung lamanya berdiri ataukah sebentar. Ya, maka kalau berdirinya lama, ya kurangi. Kalau berdirinya singkat, maka perbanyak. Intinya waktunya, waktu akhirnya ketemunya sama. Waktu taqaddam dan telah lewat perkataan Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih di bulan Ramadan, tidak pula selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ditambah kemudian perkataan Aisyah, jika tiba 10 hari yang terakhir, Nabi menghidupkan malamnya. Kemudian dalam muwatta dari Sa'ib ibn Yazid, beliau mengatakan, Umar ibn al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamin Adari, ayakum malinas, untuk jadi imam, mengimami banyak orang dengan 11 rakaat. Wa kana al-qari, namun imam itu membaca mi'in. Membaca surat-surat yang kurang lebih 100 ke atas. 100, 110, 120. Sampai-sampai kami nak tamit, kami berpegangan pada tongkat mintu lil qiyam, karena lamanya berdiri. Wa fil muwatta, di muwatta dari Abdullah ibn Abi Bakar, beliau mengatakan, aku mendengar ayahku mengatakan, kami pulang kalau bulan Ramadan dari minal qiyam, dari salat tarawih, dari qiyam Ramadan. Fatata'ajjal al-khadam, maka para pembantu itu budak tergesa-gesa menyiapkan makanan karena khawatir hilangnya kesempatan untuk makan sahur, habisnya waktu sahur. Artinya ya bubar-bubar ya, di waktu sahur. Dan diriatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah atau yang terkenal dengan sebutan ibn Abi Syaibah dari Tawus, Tawus mengatakan, aku mendengar Ibn Abbas mengatakan, Umar mengajakku untuk at-taghda indahu, makan pagi di tempatnya, itu makan sahur. Faqala Abu Bakar mengatakan yang dimaksud makan pagi adalah makan sahur di bulan Ramadan. Maka pada saat makan sahur, Umar mendengar atau dia mendengar, Ibn Abbas mendengar, hai matan nas, suara bubarnya orang ketika mereka keluar dari masjid. Qal, maka Ibn Abbas mengatakan, mahiya, suara apa itu? Umar mengatakan, hai matun nas hina khawju minal masjid. Ini adalah suara bubarnya orang dari masjid. Artinya jamaahnya banyak, ya kan? Kalau jamaahnya dikit kan enggak ada suaranya. Nah, ini jamaahnya banyak. Juga kemudian terdengar suara ramai. Ya, orang pulang dari selesai sholat tarawih. Kapan ini? Di jam makan sahurnya Ibn Abbas sama Umar. Di jam sahurnya. Lagi sahur, dengar kok banyak suara. Oh, apa itu, kata Ibn Abbas? Jawaban Umar, ah, itu orang baru pada bubar selesai sholat tarawih. Qal, dan dikomentari oleh Umar, ma baqiya minal lail khairun mimma dhahaba minhu, dan malam yang tersisa itu lebih baik daripada yang telah berlalu. Diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Waraqah adalah Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, ya umubina, jadi imam sholat tarawih kami di bulan Ramadan. Beliau sholat memimpin kami sebanyak, faisal libina, sholat bersama kami selama 20 malam. Setiap kali sholat ada 6 kali istirahat. Padahal satu istirahat berapa rakaat? 4. 4 kali 6 24 ya. 24. Ini berarti 23 atau 20 ya, 23 rakaat. Fa idza kana al-ashr al-awakhir, maka ketika 10 malam yang terakhir, i'takafa fil masjid. Sa'id bin Jubair i'tikaf di masjid dan beliau salat bersama kami jadi imam dengan 7 kali istirahat. 7 kali 4 28 rakaat. Fatabayyana bidzalika, maka jelaslah dari uraian di atas, kata Syaikh Al-Fauzan, bahwa para sahabat dan tabi'in itu melamakan sholat malam, melamakan qiyam Ramadan ila kurbi tulu'il fajr, sampai hampir fajar itu terbit. Berarti apa? Sampai waktu sahur. Namun wadzahir, kata beliau, kemungkinan, kata Syaikh Al-Fauzan, adzahir kemungkinan yang lebih mendekati min majmu'il athar, dari total riwayat-riwayat yang ada, bahasanya hal semacam ini, yaitu qiyam Ramadan sampai menjelang sahur, itu yakunu minhum, mereka lakukan fi ba'dil layali, di sebagian malam Ramadan tanpa yang lainnya. Itu bukan setiap malam. Namun kesimpulannya itu adalah cuma sebagian malam saja. Semisal maka mungkin yang bisa diambil pelajaran, misalnya Sa'id bin Jubair tadi, ketika i'tikaf berarti 10 hari yang terakhir, itu ditambahi panjang, tambah panjang lagi, tambah lama lagi sholatnya. Sehingga karena disimpulkan itu cuma sebagian malam, maka yahtamil, dimungkinkan sebagian malam tersebut itu adalah 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Lima dzakarna, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan dari hadisnya Abu Dzar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma bihim, salat bersama mereka di fil asri, dan itu di 10 hari yang terakhir. Hadis Abu Dzar yang tadi kita ceritakan, salat malam Nabi, qiyam Ramadan Nabi bersama para sahabat sebanyak 3 kali, semuanya itu tiga-tiganya di 10 hari yang terakhir. Maka beliau salat bersama para sahabat fil asri di 10 hari yang terakhir, lailatan di satu malam sampai separuh malam. Jadi malam yang terakhir sampai mereka khawatir tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bersahur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka di malam yang lain, dan Nabi beralasan bahwasanya Nabi khawatir kalau itu akan diwajibkan atas umatnya. Oleh karena itu fa ma'adzama jara'ata man atau jara'atu man yakul, maka betapa keterlaluannya, kelancangan sebagian orang yang mengatakan bahasanya di 10 hari yang terakhir memanjangkan sholat sampai akhir malam adalah bid'ah. Ma'ama qaddamna, padahal apa yang telah minal ahadis wal athar, padahal terdapat sejumlah hadis dan athar yang telah kami sampaikan menunjukkan kalau mereka ya, sholat malamnya sampai menjelang sahur. Ibnul Qayyim mengatakan perkataan Imam Ahmad itu beragam atau variatif tentang menunda tarawih sampai akhir malam. Ya, anhu, dalam satu versi Imam Ahmad mengatakan seandainya mereka menunda al-qiyam, sholat malam sampai akhir malam, hukumnya tidak mengapa. Sebagaimana perkataan Umar, sunnya waktu yang mereka tidur darinya itu lebih utama. Lianna yahsul qiyamu ba'da uqdatin, karena terdapatlah kegiatan sholat setelah tidur. Dan Allah Ta'ala mengatakan inna nasyiatal laili ha asyatu wa ta'aw wa aqwa muqila. Sebenarnya sholat di malam hari itu lebih berkesan di dalam jiwa, asyaddu wata'a, lebih terkesan dalam jiwa, wa aqwa muqila, dan lebih lurus ucapannya. Wa rawa anhu, namun diriwayatkan anhu dari Imam Ahmad oleh muridnya Abu Dawud. Imam Ahmad mengatakan, sungguh jika mereka tunda qiyam sampai ila akhir lail, atau ditanya tentang menunda qiyam sampai akhir malam, maka jawaban Imam Ahmad, petik buka, sunnatul muslimina ahabu ilayya. Praktek kaum muslimin dari zaman ke zaman yang salat tarawih itu di awal malam lebih aku sukai. Wawajuh, dan penjelasannya karena itulah perbuatan sahabat. Wayumal qala Umar ala tarhib fi salati akhir lail. Sedangkan perkataan Umar yang mengatakan bahasanya qiyam Ramadan di akhir malam itu lebih baik, itu maknanya at-tarhib, motivasi untuk mengerjakan salat di akhir malam, bukan menundanya. Jadi terdapat hadis ketika Umar itu mengumpulkan manusia dan salat bersama Ubay ibn Ka'ab, ketika kemudian Umar itu keluar di malam pertama, mereka para sahabat berjamaah dengan diimami oleh Ubay ibn Ka'ab. Ketika itu Umar kemudian mengatakan, inilah sebaik-baik bid'ah. Dan pada saat itu Umar mengatakan, bahasanya qiyam di akhir malam lebih baik daripada di awal malam. Nah, kata Ibnul Qayyim, perkataan Umar, qiyam di akhir malam itu lebih baik daripada di awal malam, itu adalah motivasi untuk nambah. Untuk nambah sholat di akhir malam, bukan memotivasi agar sholat tarawih diundurkan di akhir malam. Maka di sini, dari perkataan Ibnul Qayyim di sini disampaikan tentang sholat tarawih yang lebih afdal itu di awal malam ataukah di akhir malam. Maka boleh katakan Imam Ahmad punya beberapa versi perkataan yang pernah kita bacakan dan pernah kita baca di majelis syahri Ramadan Al-Mubarak. Imam Ahmad memilih untuk yang lebih baik adalah sholat tarawih di awal malam. Namun dijelaskan dan didudukkan oleh Ibnul Qayyim kalau sebenarnya perkataan Imam Ahmad itu ada beberapa versi. Di sini disampaikan dua versi. Ada sampaikan di sini dua versi. Versi pertama, teks perkataan Imam Ahmad, in akharul qiyama ila akhi lail fala ba'sa. Beliau ditanya tentang masalah salat tarawih di akhir malam. Seandainya mereka tunda qiyamnya itu di akhir malam, maka tidak mengapa. Namun di versi yang kedua yang diceritakan oleh muridnya Imam Abu Dawud penulis kitab Sunan, karena Abu Dawud penulis kitab Sunan itu adalah muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya tentang masalah salat tarawih di akhir malam. Beliau mengatakan kebiasaan kaum muslimin, yaitu praktek para sahabat yang mengerjakannya di awal malam, itu yang lebih aku sukai. Maka kita lihat di sini Syaikhul Al-Fauzan memberikan alasan kenapa boleh di 10 hari yang terakhir itu sholatnya dua kali, di awal malam dan di akhir malam. Maka beliau memberikan sejumlah argumen. Argumennya diantaranya adalah sholat malam, malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sholat tarawihnya Nabi itu terkadang sampai menjelang subuh. Dan itu sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas salat tarawihnya Nabi, ditambah itu juga salat tarawihnya para sahabat. Jadi kita jumpai salat tarawih masa sahabat juga demikian. Sampai menjelang subuh baru selesai. Dan ini beliau simpulkan, yang salat tarawih sampai menjelang subuh itu terjadi pada 10 malam yang terakhir. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar. Ini praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti boleh, menunjukkan bolehnya di akhir malam juga sholat lagi. Ditambah dalam masalah sholat malam tidak terdapat taukid, tidak terdapat patokan baku tentang bilangan rokaatnya. Nah, ketika ini digabungkan, klop. Bolehnya sholat di 10 malam yang terakhir, di awal malam, kemudian di akhir malam. Aslinya bahkan lanjut. Namun, karena keadaan zaman dan manusia yang berbeda, ya sudahlah. Awal malam, tidur dulu. Nanti kemudian, bangun lagi, sholat lagi. Aslinya, kalau praktek Nabi, praktek sahabat, di 10 hari yang terakhir, meskipun itu tidak terus menerus, itu dari awal sampai akhir. Dari Isya, dari jam 7 sampai jam 4 pagi. Namun kalau kemudian keadaan yang berbeda, semangat yang berbeda, meskipun badannya sama, kayaknya masih sama ya. Badannya ya badan manusia ya seperti itu juga. Cuma semangat yang berbeda, ya maka kalau dulu bisa terusan, ya sekarang pakai istirahat. Istirahatnya tidur cukupan dari jam sekian, boleh jadi tidur agak cukup, nanti bangun untuk sholat. Kembali lanjut sholat. Fangdur kaulahu, maka lihat perkataan Ibnul Qayyim mungkin. Ya suluk qiyamahum, da'lah mereka menyambung qiyam mereka sampai akhir malam. Fahalakal, maka hendaknya beliau mengatakan menyambung qiyam sampai akhir malam satu hal yang bid'ah. Kalau itu memang bid'ah, maka hendaknya beliau mengatakan demikian. Namun ternyata tidak. Namun malah beliau perintahkan supaya disambung sampai akhir malam. Kemudian kita lanjutkan dengan fasal. Fasal selanjutnya, idza tabayyana, jika telah jelas, tidak ada patokan tentang jumlah rakaat salat tarawih dan bahasanya waktunya itu menurut seluruh para ulama dari sejak selesainya sunnatul isya, ba'diyah isya, sampai terbit fajar. Dan menghidupkan 10 malam yang terakhir adalah sunnah mu'akkadah. Dan bahasanya Nabi SAW mengerjakan salat tarawih itu selama beberapa malam dengan berjamaah sebagaimana keterangan yang telah lewat. Maka bagaimana kok bisa-bisanya ada orang yang menyalahkan. Ada orang yang mengingkari, orang yang memberikan tambahan rokaat, tambahan sholat ketika sholat di 10 malam yang terakhir. Lebih banyak daripada apa yang dilakukan di awal bulan. Faisal, sehingga dia sholat di 10 hari yang terakhir, di awal malam, itu sebagaimana yang dia lakukan di awal malam, di 10 hari yang terakhir, sama dengan yang dilakukan di awal bulan. Atau lebih sedikit, atau lebih banyak, namun tanpa witir. Wadhalika li ajli ad-da'if, dan ini dikarenakan kelemahan. Liman yuhibu al-iktisar ala dhalik, bagi orang-orang yang ingin mencukupkan diri dengan hal itu. Thumma yazidu, karena kelemahan fisik, kelemahan semangat, bagi orang-orang yang hanya ingin sholat di awal malam saja. Thumma yazidu, kemudian dia tambahi setelah itu, di akhir malam atau setengah-tengah malam, dengan apa yang Allah mudahkan dengan berjamaah. Dan sholat ini dua-duanya, baik yang di awal malam ataupun di akhir malam, itu dua-duanya disebut qiyam, sholatul qiyam, dan disebut juga sholat tarawih. Warubawa, dan boleh jadi orang yang menyalah-nyalahkan model sholat semacam ini, awal malam sholat, kemudian di akhir malam itu sholat, di 10 hari yang terakhir, ada yang terkecoh dengan perkataan banyak ulama fikih. yang mengatakan dianjurkan imam itu tidak melebihi satu kali khatam. Ya, hendaklah imam itu ketika sholat tidak melebihi satu kali khatam. Ila ayu'thirul makmumun, kecuali ketika para makmum itu memilih untuk lebih dari satu kali khatam. Maka mereka para ulama fikih memberikan alasan kenapa tidak dianjurkan lebih dari satu kali khatam Al-Quran dalam sholat taraweh bil masakoh, karena menyulitkan makmum. Maka ini kata Syaikh Fauzan, perhatikan, karena menyulitkan makmum. Bukan karena lebih dari itu adalah satu hal yang tidak dituntunkan. Maka dalam kalamu, maka perkataan para ulama fikih di atas menunjukkan seandainya para makmum itu memilih adanya tambahan lebih dari satu kali khatam, maka itu satu hal yang dianjurkan. Dan ini ditegaskan dalam perkataan mereka, kecuali jika makmum memilih untuk adanya tambahan. Adapun apa yang keluar dari lisan banyak orang awam yang menyebut apa yang dilakukan di awal malam. Ini ketika di 10 hari yang terakhir, di awal malam disebut terawih, dan sholat yang dilakukan setelah itu disebut qiyam, maka ini adalah pembedaan istilah yang berasal dari orang awam. Karena yang benar, baik yang awal malam ataupun akhir malam, semuanya dua-duanya adalah qiyam dan juga terawih. Ya, disebut qiyam Ramadan itu disebut terawih, karena dulu mereka, kaum muslimin di masa silam, istirahat setelah 4 rakaat. Dikarenakan mereka memanjangkan sholat. Dan sebab kenapa ada orang yang mengingkari dan menyalahkan hal ini, karena sholat semacam ini, awal malam, kemudian akhir malam, juga dilanjut lagi akhir malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, menyelisihi kebiasaan. Apa yang telah dia biasa lakukan, min adati ahli baladihi, yaitu kebiasaan negerinya, atau mayoritas orang yang hidup di zamannya, atau di zaman ini. Ditambah karena ketidaktahuannya terhadap sunnah dan riwayat, dan praktek para sahabat dan tabi'in, serta praktek para a'immatul islam. Adapun sangkaan sebagian orang bahasanya, sholat yang kedua di akhir malam, di 10 malam yang terakhir, itu adalah sholat takqib, yang dimakruhkan oleh sebagian ulama, maka itu tidak demikian. Li'ana taqib, karena yang namanya sholat taqib yang terlarang adalah tatawu, sholat sunnah dengan berjamaah setelah selesai sholat taraweh dan witir. Inilah ungkapan jami'ul fuqaha, semua ulama fikih, ketika mendefinisikan sholat taqib. Itu adalah tatawuk, sholat sunnah dengan berjamaah setelah witir, setelah terawih. Nah, kalau berdasarkan definisi ini, fakalamu, maka perkataan mereka jelas, bahasanya sholat berjamaah asalkan sebelum witir, itu bukanlah sholat taqib. Dan juga bukan sholat taqib, setelah witir sholat lagi namun tidak berjamaah. Ya, kalau sholat taqib itu makruh, dan definisi makruh adalah sholat sunnah berjamaah setelah witir di awal malam. Maka berarti tidak makruh kalau tidak berjamaah, artinya sendirian, dan tidak makruh kalau berjamaah namun belum witir. Maka berarti itu bukan takqib kalau sholat jamaahnya sebelum witir, itu bukan takqib. Demikian juga bukan takqib jika tambahannya itu tidak berjamaah namun sendirian. Wa itu demikian juga fal musalli, maka orang yang mengerjakan salat tambahan dari kebiasaannya di awal bulan Ramadan, yaqulul kullu, dia mengatakan semua baik yang awal ataupun akhir adalah qiyam dan tarawih. Artinya dia merasa dan dia berkeyakinan kalau belum selesai sholat taraweh. Adapun penamaan untuk tambahan dari apa yang jadi kebiasaan di akhir malam itu disebut qiyam, maka ini penamaan dari orang awam. Karena yang benar, baik yang di awal malam ataupun di akhir malam adalah qiyam dan juga disebut taraweh. Sebagaimana keterangan yang lewat. Dan perlu diketahui kalau dalam mazhab Hanabilah, sholat takqib tidaklah makruh. Karena tadi makruhnya salat takib adalah pendapat ba'dul ulama. Ya, dan yang menyelisihnya adalah Hanabila. Hanabila mengatakan salat takib tidaklah makruh. Wa alal qaul akhar, dan menurut pendapat yang lain yang mengatakan salat takib itu makruh, fanasu Ahmad, maka perkataan tegas Imam Ahmad mengatakan annahum lau tanafalu jama'atan, bahasanya mereka seandainya mereka salat sunnah berjamaah setelah tidur atau di akhir malam, lam yukrah, maka itu tidak makruh. Ya, maka di sini ada kutipan teks perkataan Imam Ahmad, seandainya orang sholat itu berjamaah setelah dia tidur dan di akhir malam, itu tidaklah mengapa. Bukan satu kemungkaran yang perlu diingkari, namun itu satu hal yang boleh-boleh saja. Adapun jika seorang itu mencukupkan diri pada tarawih 11 rakaat, maka itu juga boleh. Dasarkan hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Wa ajaba aidan, dan beliau juga memberikan jawaban. Allah alam, ini beliau ini siapa? Imam Ahmad. Wa amal iktisar, adapun mencukupkan diri pada tarawih ala akal kurang dari 20 rakaat, maka itu tidak mengapa. Dan jika dia tambahi fala ba'sa, juga tidak mengapa. Taqidim Taimiyah mengatakan seorang itu boleh sholat untuk tarawih itu boleh 20 rakaat sebagaimana pendapat masyhur dalam madhab Imam Ahmad dan Syafi'i. Wakal Taqiyuddin Taimiyah juga mengatakan dan seorang itu boleh sholat 36 rakaat sebagaimana mazhabnya Imam Malik. Wakal Syekh dan Ibn Taimiyah juga mengatakan dan dia juga boleh sholat 11 atau 13 rakaat. Kal Ibn Taimiyah mengatakan wakulu hasanun, semuanya bagus. Sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad. Kalau Syekh yaitu Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah mengatakan dan memperbanyak rakaat atau mengurangi rakaat itu tergantung panjangnya berdiri atau pendeknya. Dan namun Imam Ahmad menganjurkan bahasanya dalam salat tarawih itu tidaklah kurang dari sekali khatam selama sepanjang satu bulan. Adapun firman Allah Ta'ala, mereka adalah sedikit di waktu malam mereka itu tidur, maka hujuk adalah tidur di malam hari. Al-Masyur, dan yang terkenal untuk makna ayat ini surat Adz-Dzariyat 17, bahwasanya mereka itu tidur sebentar di malam hari dan mereka sholatnya lebih banyak. Dan dia menjelaskan makna ayat bahwasanya mereka tidaklah tidur sepanjang malam, bahkan mereka sholat di malam tersebut boleh jadi di awal atau di akhir. Adapun beristighfar, maka yang dimaksudkan adalah istighfar yang telah dikenal, dan redaksi istighfar yang terbaik adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, mastata'tu, dan seterusnya. Maka tentang beristighfar di waktu sahur, di sini dikatakan yang dimaksud istighfar adalah istighfar sebagaimana biasa, dan yang terbaik adalah dengan membaca Sayyidul Istighfar. Namun ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahasa istighfar di waktu sahur artinya sholat. Karena sholat mereka di waktu sahur itu dalam rangka mencari dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia istighfar. Maka di sini terdapat faedah tentang wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu beristighfar. Di sini disampaikan ada dua versi penjelasan. Penjelasan yang pertama mengatakan istighfar yang dimaksudkan adalah istighfar sebagaimana yang kita kenal. Dan pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan istighfar adalah sholat di waktu sahur. Kenapa sholat itu disebut istighfar? Karena ya dengan sholat itu mereka berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawaban Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, beliau mengatakan menghidupkan 10 malam terakhir di Ramadan adalah satu hal yang sunnah. Karena terdapat hadis dari Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW jika tiba 10 hari yang terakhir di Ramadan, beliau bangunkan keluarganya, beliau hidupkan malamnya yaitu begadang, wajadda dan beliau bersungguh-sungguh, wasadda dan beliau ikat sarungnya. Dan dalam hadis yang lain, siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dia melihat dosa-dosa yang lewat. Siapa yang sholat di Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, juga diampunilah dosa-dosa yang lewat. Wasoha dan terdapat hadis yang sahih, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qomal lailakullahu hatta sahara. Terdapat hadis sahih yang menunjukkan kalau Nabi di waktu 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, yaitu hadis Abu Dzar yang tadi telah kita baca, beliau sholat sepanjang malam. Baru selesai di waktu sahur. Idza arafta dzalik, jika Anda mengetahui hal ini, fala yungkar, maka tidaklah diingkari orang yang melakukan qiyam sholat di 10 hari yang terakhir. Sholat tambahan di 10 hari yang terakhir. Tidak mencukupkan diri dengan yang tambahan di akhir malam dan tidak hanya mencukupkan dengan di awal malam. Itu tidaklah diingkari. Jika Anda yang mengingkari dan menyalahkan, kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, maka dia adalah orang yang jahil, tidak mengenal sunnah. Sekian kutipan panjang dari Ad-Durar As-Saniyah fi Ajwibah An-Najdiyah, ya, jilid ketiga. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa khutawana alhamdulillahi rabbil alamin.